ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya lepan satu selalu, engkau lah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu. Bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah.